السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih pada khalifah yang pertama, yaitu khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masih tentang ilmu beliau dan kecerdasan beliau radhiyallahu taala anhu. Qala Suyuti rahimahullah: faslun fi ilmihi wa zakaihi radhiyallahu taala anhu. Pasal tentang ilmu beliau dan kecerdasan beliau. Qala An-Nawawi rahimahullah fi tahdhibihi wa min khattihi naqaltu: istadalla ashabuna ala 'azmi ilmihi بقوله رضي الله تعالى عنه في الحديث ثابت في الصحيحين: والله لأقتلن أو لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعه. Berkata An-Nawawi rahimahullah, seorang tokoh ulama terkenal dari madhab Syafi'i, bahkan termasuk tokoh besarnya, di dalam tahdzib beliau, wa min khattihi naqaltu, kata Suyuti, aku menukil dari tulisan tangan dia sendiri. Istadalla ashabuna ala 'azmi 'ilmihi biqaulihi radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat kami, yakni para ulama dari madhabnya, madhab Syafi'i, istadalla ala 'azmi 'ilmihi, berdalil tentang luasnya atau besarnya ilmu Abu Bakar dengan ucapan beliau, dengan ucapan Abu Bakar ketika berkata dalam hadis yang sahih, yang sabit fi sahihain, yang telah sabit dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Abu Bakar berkata: wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah, wallahi law mana'uni 'iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'ala man'i. Yang artinya, kata Abu Bakar, demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Demi Allah, kalau mereka tidak mau membayar kepadaku iqalan, dalam riwayat lain inaqan, anak unta, kanu yu'addunahu ila Rasulillah, yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah SAW sebagai zakatnya, laqataltuhum ala man'ih, aku akan perangi mereka karenanya. Titik. Taruh pensilnya, taruh penanya, perhatikan sini. An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa sahabat-sahabat kami, biasanya kalau seorang mengatakan ashabi dari para ulama madhab, yang dimaksud adalah ulama di madhabnya. Bahwa ashabuna, sahabat-sahabat kami dari para ulama dari madhab kami, ini madhab Syafi'i, berdalil untuk menunjukkan kalau Abu Bakar adalah orang yang jenius, yang cerdas, itu dengan riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, ketika Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah, demi Allah aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Ini menunjukkan kecerdasan beliau. Mengapa? Kisahnya bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, beberapa suku dari Bani Hanifah dan beberapa suku yang bersamanya tidak lagi mau bayar zakat. Dan mereka berkata, suku-suku ini, kami enggak akan mau membayar zakat kepada seseorang yang salawatnya tidak menenteramkan kami. Dulu Rasulullah SAW salawat beliau menenteramkan kami. Jadi mereka mengambil ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berkata, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kata Allah, ambil dari mereka zakat mereka untuk mensucikan mereka dan membersihkan mereka, dan doakanlah dengan salawat kepada mereka karena salawatmu menenteramkan mereka. Inna salataka sakanun lahum, salawatmu wahai Rasul menenteramkan mereka. Nah, orang-orang ini berkata, dulu salawat Nabi ketika kami bayar zakat, Allahumma salli ala ali fulan, kami senang, kami tenteram dengan salawat Rasulullah. Sekarang enggak ada Nabi, enggak ada Rasul, dan salawatmu enggak menenteramkan kami, katanya. Kami enggak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang sudah dibaiat dengan sah berkata, aku akan perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Para sahabat membujuknya, ya Amirul Mukminin, wahai Abu Bakrin, termasuk Umar yang berkata kepadanya, ya Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar, apakah kita akan perangi orang yang sholat? Bukankah mereka masih sholat? Apakah kita akan perangi orang yang mengerjakan sholat? Padahal Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Bukankah Nabi berkata, aku akan perangi manusia sampai mereka mau mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kalau mereka sudah mempersaksikan terlindung darahnya dan hartanya. Berarti kita tidak boleh memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan enggak boleh memerangi orang yang masih salat. Apa jawaban Abu Bakar sebagai khalifah? Ini jawabannya yang sedang kita baca. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim fi sahihain. Abu Bakar berkata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Salat hukumnya wajib, zakat juga hukumnya wajib. Salat rukun Islam, pokok ajaran Islam. Zakat juga pokok ajaran Islam. Kenapa kamu sholat tapi gak mau bayar zakat? Apakah kalian membedakan antara sholat dengan zakat? Lihat cerdasnya Abu Bakar. Disinilah kecerdasan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. La uqatilanna man farraqa baina salati wa zakat. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka yang tidak mau bayar zakat, karena berarti dia membedakan antara sholat dengan zakat. Bagaimana menurut kalian hukumnya sholat? Mereka akan berkata, sholat itu wajib, rukun dari rukun Islam. Zakat juga wajib, rukun dari rukun Islam. Bukankah sholat itu pembeda antara Islam dengan kafir? Zakat juga demikian. Karena ini rukun, ini rukun. Kalau rukunnya, pondasinya hancur, maka bangunannya akan hancur. Zakat juga demikian. Siapa yang tidak mau bayar zakat dengan sengaja, dengan berkata saya tidak mau bayar zakat, enggak mau mengerjakan rukun dari rukun-rukun Islam, bangunan keislamannya runtuh. Bangunan keislamannya runtuh. yang berarti harus diperangi. Dan ternyata setelah digali dalil dari Quran dan Sunnah, memang zakat hukumnya sama dengan sholat. Subhanallah. Ini kecerdasan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan disebutkan dalam satu ayat dengan kalimat wa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Kalau mereka taubat, mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan mereka, jangan diperangi. Siapa yang tidak diperangi? Yang tidak lagi kufur, artinya taubat, yang tabu, yang bertaubat. Apalagi syaratnya? Wa aqamus shalah, mengerjakan salat, wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Selalu diiringkan bersama antara sholat dengan zakat. Sholat, zakat selalu bersama-sama dalam Quran. Aqamu sholat wa atawu zakat. Tuqimuna sholat wa tu'tuna zakat. Alaih sekadalik. Maka ketika Nabi diperintah oleh Allah untuk memerangi mereka, sampai kapan? Kata Allah, wa in tabu wa aqamu sholata wa atawu zakat fa khallu sabilahum. Atau dalam ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya, fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka sudah taubat dari kekafirannya, sudah sholat dan mengerjakan zakat, maka jangan diperangi. Atau dalam ayat lain, fa ikhwanukum fiddin. Mereka saudara kalian. Berarti syaratnya dikatakan saudara kalian yang tidak boleh diperangi adalah tabu wa aqamu shalah wa atu zakah. Bertaubat, mengerjakan sholat, dan mengeluarkan zakat. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Maka kalau ternyata tidak mau sholat, atau tidak mau zakat, apalagi tidak mau dua-duanya, tetap diperangi. Makanya, kata Syekhul Islam rahimahullah, sholat dengan zakat adalah ibadatani zahiratani yuqatal alaihima. Sholat dengan zakat itu adalah dua ibadah besar yang zahir, yang diperangi satu kaum kalau menentang sholat dan zakat. Dua ini dikatakan yuqatil alaihima. Sehingga Abu Bakar dengan yakin bahwa keputusannya tidak salah. Kami akan perangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Tapi kan mereka masih sholat. Aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Sholat mau, zakat tidak mau. Apa bedanya antara keduanya? Dua-duanya rukun. Dua-duanya dasar Islam. Dua-duanya ibadah besar. Dua-duanya yuqatal alaihima. Diperangi kalau tidak mengerjakan sholat dengan zakat. Dengan dalil ayat tadi. Kalau bertaubat sholat dan zakat, baru kita berhenti. Tangan kita tahan. Tidak lagi memerangi mereka. Disinilah kecerdasan Abu Bakar Siddiq dan fiqih beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, maka kata Abu Bakar selanjutnya, wallahi law mana'uni iqalan aw inaqan kanu yu'addunahu ila Rasulillah. Sungguh demi Allah, kalaupun anak unta yang kecil murah harganya, kalau itu yang biasa mereka berikan sebagai zakat, bahkan iqalan maknanya seutas tali. Kalaupun seutas tali yang biasa mereka berikan pada kami sebagai zakat. Terus ketika sekarang tidak mau bayar zakat, enggak mau bayarkan seutas tali saja atau seekor anak unta, enggak mau dia bayarkan zakat, kami akan perangi karenanya. Artinya, beliau memerangi mereka bukan karena nilai hartanya, bukan karena nilai uangnya atau untanya atau zakat tadi seberapa, bukan itu yang jadi masalah. Tapi akidah mereka sudah kufur ketika mereka mengatakan tidak perlu lagi bayar zakat. Itu rukun, dia rukun Islam. Bahkan para ulama menyatakan bahwa 5 rukun ini adalah pondasi. Kalau pondasi ini runtuh, akan runtuh bangunan Islam. Kalau salah satunya runtuh, akan runtuh bangunan Islam. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, kalau ada orang yang menyatakan aku tidak mau haji, dia kafir. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mengapa? Sama jawabannya. Karena itu rukun dari rukun-rukun Islam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berbeda hukumnya dengan orang yang berkata, nanti saya akan haji. Sudah punya uang cukup, nanti tahun depan. Tahun depan gak jadi lagi, nanti kalau saya begini. Nanti sampai kemudian mati, tidak haji atau belum haji. Ini bukan kafir. Mengapa? Karena dia meniatkan untuk haji tadinya. Tapi yang dimaksud adalah orang yang berkata, saya tidak mau mengerjakan haji. Haji menurut saya tidak perlu. Ini namanya juhud, menentang rukun dan rukun Islam. Tak boleh. Sama dengan mani'iz zakah. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar Siddiq, mereka-mereka para penolak-penolak zakat ini bersama para sahabat seluruhnya sepakat. Dan dijuluki dalam sejarah, dalam sirah, bahwa kejadian itu adalah perang riddah. Apa riddah? Murtad. Memerangi orang-orang murtad. Mengapa? Karena menolak zakat itu murtad. Kalau terang-terangan, tegas-tegasan mengatakan saya tidak mau zakat, itu murtad. Berbeda dengan orang yang menyatakan saya akan bayar insya Allah. Nanti saya hitung dulu, nanti saya hitung dulu. Kemudian dia bikin berbagai macam hilah. Apa yang mau dibayar zakat? Oh, unta saya sudah enggak ada, sudah saya jual semua. Tapi hartanya enggak ada, sudah saya belikan rumah. Rumah kan enggak kena zakat. Itu hilah namanya. Walaupun ini orang ahlul batil, tetapi tidak dikatakan kafir. Karena tidak juhudan. Tidak menentang dengan juhud. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengucapkan dengan bahasa, aku akan perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Wa istadalla Syekh Abu Ishaq bihadza wa ghairuhu fi tabaqatihi ala anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu a'lamu sahabah. Dengan kejadian ini, Syekh Abu Ishaq rahimahullah berdalil bihadza dengan kejadian ini, wa ghairihi dengan kejadian-kejadian lain. Beliau berkata atau beliau berdalil fi tabaqatihi dalam kitab beliau Tabaqah, ala anna Abi Bakr, berdalil bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah a'lamus sahabah, sealim-alim sahabat atau sahabat yang paling alim. Ini dalilnya. Dengan beberapa kejadian-kejadian lain. Li'annahum kulluhum waqafu an fahmil hukmi fil mas'alati illa hu. Karena mereka para sahabat berhenti, tidak paham tentang masalah atau hukum masalah tadi, orang yang tidak mau bayar zakat. Masih ragu-ragu, masih mengatakan bukankah mereka masih salat, bukankah mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, bukankah masih memiliki pendapat-pendapat lain dan masih berkata dengan keraguan, masa diperangi? Tetapi Abu Bakar sudah paham dan sudah tegas menyatakan mereka membedakan antara salat dengan zakat. Padahal salat dengan zakat sama rukun Islam, sama merupakan fondasi, sama hukumnya kalau tinggalkan kufur. Tsumma dhahara lahum bimubahasatihi, kemudian tampak bagi mereka para sahabat setelah membahas-bahasnya, setelah mempelajarinya, anna qawlahu huwal as-shawab. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh beliau adalah kebenaran. Anna qawlahu was sawab, bahwa ucapan Abu Bakar itulah yang sawab, yang hak. Sawab artinya benar. Faraja'u ilai, maka mereka pun akhirnya kembali kepada ucapan Abu Bakar. Ternyata memang benar bahwa salat dengan zakat tidak boleh dibedakan. Kedua-duanya sama-sama rukun dan rukun-rukun Islam. Wa rawaina an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan atau kami meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Ibnu Umar pernah ditanya, Abdullah Ibnu Umar, man kana yufti an-nas fi zaman Rasulullah SAW, siapa yang biasa memberikan fatwa-fatwa kepada manusia di zaman Rasulullah SAW? maksudnya berfatwa, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siapa? Kata Abdullah bin Umar, Abu Bakrin wa Umar, yang biasa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan persaksian Rasulullah SAW adalah Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ma a'lama ghayruhuma, tidak ada yang lebih alim dari keduanya. Enggak ada yang lebih alim daripada Abu Bakar wa Umar. Dan bukti kecerdasan Abu Bakar juga terlihat pada kejadian yang berikutnya. Diriwayatkan oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, khathaba Rasulullah SAW an-nas. Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan manusia. Qala, di antara ucapannya, inna Allah tabaraka wa ta'ala khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan pilihan kepada seorang hamba, apakah dia memilih dunia atau memilih apa yang ada di sisinya. Faqtara dhalika al-'abdu ma 'indallah, ternyata hamba tadi memilih apa yang di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ucapan Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Fabaka Abu Bakrin, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Menangis-menangis sambil berkata, nufdika bi abaina wa ummahatina. Ya Rasulullah, kami berikan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami sebagai tebusan. Fa'ajibna lahu, kata para sahabat, kami heran, Abu Bakar kenapa menangis? Kami heran. Fa'ajibna lahu, kami merasa takjub, libukaihi, dengan tangisan beliau. An yukhbirallah au yukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'abdin khuyyir, kenapa dia menangis ketika sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan ada seorang hamba yang diberi pilihan, mau dunia atau mau apa yang ada di sisinya. Ternyata barakallahu fikum, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW seorang hamba adalah diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah SAW mengkhabarkan ada seorang hamba, yakni diriku, diberi pilihan oleh Allah, mau dunia atau mau yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ternyata hamba itu memilih di sisi Allah. Artinya Rasulullah SAW diberi pilihan, mau tetap hidup di dunia atau mau diwafatkan. Ternyata Rasulullah SAW memilih diwafatkan, memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak memilih dunia. Ya tentunya Abu Bakar menangis. Berarti sebentar lagi akan kehilangan Rasulullah SAW, akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Maka beliau menangis-menangis sambil berkata, nufdika bi'abaina wa ummahatina, sungguh kami akan tebus engkau ya Rasulullah dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Artinya kami lebih memilih engkau daripada bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Sedangkan para sahabat yang lain ketika itu belum paham atau belum ngeh. Ya, istilahnya belum ngeh. Maksudnya apa dan maksudnya siapa? Abu Bakar pertama paham. Abu Bakar yang pertama paham radhiyallahu anhu. Wa kana Abu Bakrin a'lamuna, dan bahwasannya Abu Bakar memang yang paling alim di antara kami. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Nabi pun bersabda, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin, Abu Bakrin, sungguh di antara manusia yang paling banyak memberi kepadaku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakr khalila, kalau saja aku mengambil khalil, kekasih yang paling dicintai selain Allah, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin ukhuwah al-Islam wa mawaddatuhu, tetapi ukhuwah Islam, cukup persaudaraan Islam. Wa mawaddatuhu, dan cukup kasih sayang Islam. La yabqayanna babun illa sudda illa baba Abi Bakrin, tidaklah tersisa satu pintu pun kecuali tertutup kecuali pintunya Abu Bakar. Khonibina a'azakumullah, Rasulullah sallam sangat-sangat memuji Abu Bakar dan merasa sangat mendapatkan banyak bantuan, banyak jasa dari Abu Bakar. Demikian selesai ucapan An-Nawawi. Di awal tadi kita sebut dengan kalimat berkata An-Nawawi. Sampai titik ini ucapan An-Nawawi rahimahullah. Ikhwan fiddin a'azakumullah, apalagi yang membuktikan kalau Abu Bakar adalah yang paling alim, yang paling cerdas. Bukti berikutnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah dipilih oleh Nabi sebagai imam, mengimami muslimin dalam salat jamaah. Dan kalian tahu bahwa syarat menjadi imam adalah aqra'ukum li kitabillah. Oleh sekadarik, siapa yang berhak jadi imam? Kata Nabi, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang mengimami kalian adalah yang paling bagus atau yang paling alim tentang Al-Quran, bacanya, memahaminya, dan seterusnya. Maka dikatakan Abu Bakar adalah aqra'uhum li kitabillah. Berarti Abu Bakar aqra'uhum, karena disuruh oleh Nabi menjadi imam. Kita lihat, kita baca. Wa qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, kana Siddiq radhiyallahu anhu aqra'us sahabah. Abu Bakar Siddiq adalah yang paling qari, yang paling bagus dalam membaca Al-Quran, dan paling bagus, paling alim dalam masalah Al-Quran. Ay a'lamuhum bil Quran, yang paling alim tentang Al-Quran. Liannahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaddamahu imaman li salati bil sahabah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddamahu, memilih beliau untuk maju ke depan. Qaddamahu, dikedepankan sebagai imaman, sebagai imam. Lissalati, dalam salat. Bissahabah, mengimami para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan Nabi bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum likitabillah. Sedangkan dalam hadis lain Nabi bersabda, yang mengimami kalian adalah yang paling alim terhadap Al-Quran. Maka barakallahu fikum, beliau berarti aqra'uhum li kitabillah, tentunya setelah Rasulullah SAW. Wa akhrajat Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau berkata, qala Rasulullah SAW, la yanbaghi liqaumin fihim Abu Bakrin an ya ummahum ghayruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak sepantasnya satu kaum yang di sana ada Abu Bakar untuk diimami oleh selain beliau. Tidak pantas satu kaum yang di sana ada Abu Bakar untuk diimami selain Abu Bakar. Enggak pantas. Kalau ada Abu Bakar, harus dia yang imami. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwa Abu Bakar adalah aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah. Kalau tidak ada Abu Bakar, silakan cari yang aqra'uhum. Ketika sebuah pasukan kecil diberangkatkan oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bertanya pada mereka, siapa di antara kalian yang hafal surat Al-Baqarah? Seorang anak muda mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah. Kamu yang memimpin mereka, yang mengimami mereka. Artinya apa? Artinya kalau ada Abu Bakar, harus Abu Bakar. Kalau enggak ada, kembali ke hukum asal, aqra'ukum likitabillah. Yang paling qari', yang paling bagus bacaannya, yang paling alim tentangnya dari kaum tersebut. Wa kana ma'a dzalika a'lamuhum bisunnah. Juga beliau paling alim tentang sunnah radhiyallahu ta'ala anhu. Kullama raja'a ilaihi as-sahaba fi ghairi mawdhi'in yubarrazu alaihim bi naqli sunanin 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap para sahabat merujuk fi ghairi mawdhi'in, tidak di satu tempat saja. Mawdhi'in maknanya satu. Kalau jamak mawadhi'. Maka fi ghairi mawdhi'in maknanya tidak di satu tempat saja. Dalam sekian tempat, dalam sekian kejadian para sahabat berbicara, selalu Abu Bakar berkata, qala Rasulullah, ra'aitu Rasulullah, sami'tu Rasulullah. Selalu beliau sampaikan sunan. Rasulullah SAW begini, aku melihat beliau begini, aku melihat beliau berkata demikian, aku mendengar beliau bersabda, ila akhirih. Ini Abu Bakar. Yubarraz alaihim binakli sunan. Beliau tampil, yubarraz, langsung tampil, menyampaikan atau menukil sunnah-sunnah dari Nabi SAW. Yahfaduha huwa, yang dihafal olehnya. Ketika para sahabat kebingungan menguburkan Rasulullah SAW, maka Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Nabi kecuali dikuburkan di tempat wafatnya. Maka wafatnya di kamar Aisyah, dikuburkan di situ. Dengan hadis dari Abu Bakar Siddiq dari Nabi SAW. Ketika mereka bertikai masalah pemimpin, Abu Bakar membacakan lagi, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, a'immah min Quraisy, bahwa pemimpin itu dari Quraisy. Setiap ada kejadian, Abu Bakar mengatakan, qala Rasulullah, qala Rasulullah. A'lamuhum bisunnah. Berarti Abu Bakar adalah yang paling alim dalam masalah sunnah. Bahkan ketika wafatnya Rasulullah, masyarakat dalam keadaan gelisah. Kok Nabi bisa wafat? Umar juga marah-marah. Siapa yang mengatakan Rasulullah wafat? Rasulullah tidak wafat. Dia tidak meninggal. Dia pergi dipanggil oleh Allah. Sebagaimana Musa dipanggil oleh Allah. Dan akan kembali seperti kembalinya Nabi Musa alaihi salam. Abu Bakar dengan tenang mendatangi Rasulullah SAW, mencium keningnya dan berkata, engkau harum ya Rasulullah, hidupmu dan matimu. Artinya Abu Bakar yakin ini telah wafat, sudah dilihat betul-betul wafat. Dicium dan kemudian mengatakan, sungguh engkau harum hidupmu dan matimu. Kemudian beliau beranjak ke masjid, naik mimbar, menyatakan dengan muqaddimah pujian kepada Allah, hamidallah wa asna alaih, sampai berkata, man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah wafat. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Diajarkan akidah tauhid bahwa beliau Rasulullah SAW manusia wafat, tetapi Allah yang tidak akan wafat, tidak akan mati. Kemudian dibacakan dalilnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidak lain Muhammad kecuali seorang rasul, kata Allah, dan qad khalat min qablihi ar-rusul, dan sudah banyak sebelumnya para rasul-rasul. Kemana mereka semua? Wafat, semuanya meninggal, kecuali yang rufi'a ilaih, yaitu Isa alaihi salam. Itu pun nanti akan wafat di akhir zaman, juga akan mati. Kemudian ayatnya dilanjutkan, afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia mati atau terbunuh kalian akan berpaling murtad? Apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian akan murtad, meninggalkan agama-agama kalian? Wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a wa sanajzi lahu syakirin. siapa yang berpaling murtad, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Pas ayatnya, tepat sekali. Sampai kata Umar bin Khattab, sungguh demi Allah, seakan-akan ayat itu turun kepada Abu Bakar mengenai wafatnya Rasulullah SAW. Seakan-akan baru turun saat itu kepada Abu Bakar, dan turun ayatnya untuk matinya Rasulullah SAW. Padahal ayat itu sudah turun kapan? Pada perang Uhud, ketika diisukan Rasulullah SAW terbunuh. Maka Allah turunkan ayatnya, apakah kalau beliau mati atau terbunuh kalian akan murtad? Ini pun bukti kecerdasan dan keilmuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang tiada bandingnya dengan para sahabat yang lain, yang a'lamuhum, yang paling alimnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, selanjutnya Suyuti berkata rahimahullah, wayastahdiruha indal haja. Abu Bakar selalu mendatangkan, menghadirkan sunnah-sunnah ketika dibutuhkan, ketika ada hajat ilaiha. Ketika mereka bertanya tentang ini, Abu Bakar tahu. Ketika mereka memperselisihkan masalah yang tertentu, Abu Bakar tahu. Abu Bakar bacakan. Yang laisat indahum, yang mereka tidak tahu atau tidak dengar atau lupa, Abu Bakar yang membacakan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, wa kaifa la yakunu kadzalik? Bagaimana tidak demikian? Kaifa la yakunu kadzalik? Bagaimana tidak demikian? Wa qad wadaba 'ala suhbati Rasulillah, karena beliau terus menerus. Wadaba artinya terus menerus. 'Ala suhbati Rasulillah, terus menerus menemani Rasulullah SAW sepanjang waktu. Min awalil bi'tsah ila al-wafa. Abu Bakar itu menemani Rasulullah SAW sejak diutusnya Rasulullah SAW. Berarti pertama Rasulullah dakwah, yang pertama masuk Islam Abu Bakar, dan terus menemaninya sampai wafatnya. Ya jelas paling alim, karena paling lama berguru dengan Rasulullah SAW. Selalu bersama beliau kemanapun beliau pergi. Bahkan di saat Rasulullah SAW tidak ditemani oleh siapapun, ditemani oleh Abu Bakar. Ketika hijrah berdua, di Gua Hira berdua, sampai datang ke Madinah berdua. Radhiyallahu ta'ala anhu. Naktafi bihadal qadar. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.